بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخوتي في الدين رحمني ورحمكم الله دعوة dan tarbiyah itu tidak bisa dibebankan kepada hanya satu dua orang. Makanya kalau kita melihat bagaimana masyayikh kita ketika mereka berdakwah, baik itu dakwah yang sifatnya di rumah-rumah beliau, tausiah, ta'lim, atau di masjid, atau lebih luas lagi ketika di Marokis, di Markis, Markis-Markis dakwah. Kita lihat pemandangan yang terjadi. Ambil satu contoh, misalnya Syekh Rabi Hafizahullah. Tatkala beliau yaitu memberikan tausiah atau durus di rumah beliau, maka murid-murid beliau itu dengan rapi dan cekatan, kalau boleh kita katakan sigap mereka untuk menyiapkan seluruh apa yang dibutuhkan oleh syekh ketika tausiah atau ketika dars. Naam. Yang bagian ngerekam sendiri, dia sudah mempersiapkan sebelum syekh datang. Semua lengkap. Kursinya syekh, mejanya syekh, kan beliau sudah sepuh, bantalnya syekh untuk bersandar, dan tempat kaki beliau. Naam. Itu semua disiapkan matang sebelum syekh duduk di kursinya. Kemudian loudspeaker juga demikian. Lengkap. Begitu syekh datang, maka syekh tinggal duduk dan kemudian memulai dars itu. Asyahid di sini yang ingin ana sampaikan kepada antum bahwa mereka murid-muridnya syekh itu paham akan keutamaan dan pahala yang akan didapat ketika berta'awun dalam dakwah tadi. Sehingga mereka mengambil porsi masing-masingnya. Tidak ada satu masalah atau perkara atau alat yang mendukung tausiahnya syekh atau darsnya syekh kecuali sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, sekarang syekh detik ini misalnya, jam ini syekh bicara dars maupun tausiah, hitungan menit setelah selesai sudah menyebar di seluruh dunia. Fatwa-fatwa beliau, tausiah-tausiah beliau, durus beliau. Nah, kita lihat pelan-pelan sekarang. Syekh Rabi Hafizahullah sebagai seorang yang alim kibarul ulama fi hadzal asr, di zaman sekarang, beliau yang memberikan tausiah, beliau yang memberikan dars di hadapan murid-muridnya, suara beliau terekam, kursi beliau dipersiapkan untuk beliau duduk. dan semua fasilitas untuk kelancaran darus beliau rapi, tersiapkan semua. Itu semua tidak dikerjakan oleh Syekh Rabi sendirian, hafizahullah. Tetapi ta'awun ba'duhum ba'dha, ta'awana ba'duhum ba'dha, satu dengan yang lain saling berta'awun. Semoga dengan ta'awun itu termasuk mendapatkan pahala, karena seperti yang kita ketahui dan kita yakini bahwa ta'limun nas wa ikadun ghafil, mengajarkan kepada orang lain ilmu dan menyadarkan orang yang sedang lalai, itu termasuk afdhalus shadaqah. Termasuk afdhalus shadaqah. Shadaqah yang paling afdhal. Nah, ketika itu termasuk shadaqah yang paling afdhal, berarti itu ibadah kepada Allah. Ta'limun nas wa ikadun ghafil itu ibadah kepada Allah SWT. Berarti itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kan demikian. Tentu ketika ikhlas karena Allah dan benar. Ketika itu dicintai oleh Allah dan diridhoinya, berarti pasti itu baik. Ketika itu baik, mulia, mengandung nilai pahala, mengandung nilai keutamaan, maka harapannya siapapun yang bertahun di situ dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini intinya. Nah, kita lihat sekarang dalam surat Fussilat Allah sebutkan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Kata Allah, siapa yang paling baik ucapannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Artinya tidak ada ucapan terbaik di sisi Allah kecuali ucapan yang bersifat mengajak kepada Allah, dakwah. Naam. Dan beramal soleh, kemudian dia menyatakan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, kata Imam As-Sa'di dalam tafsir ayat ini, waman ahsanu qawlan, hadza istifham bimakna nafi al-mutaqarrar ay la ahada ahsanu qawlan. Ini maksudnya kalaman, tariqatan, wahalatan. Ini istifham, pertanyaan, siapa yang paling baik ucapannya? Ini bermakna nafi, yang betul-betul diikrarkan yang demikian. Artinya apa? Maknanya tidak ada ucapan yang paling baik. Nah, daripada orang yang menyuruh kepada jalan Allah. La ahada ahsan qawlan, gak ada seseorang pun ucapannya yang terbaik, ucapannya, thoriqahnya, jalannya, caranya, hal, keadaannya, gak ada yang terbaik daripada orang yang menyeru kepada Allah, yaitu ta'limul jahilin, mengajari ilmu kepada orang-orang jahil, wa wa'dhul ghafilin al wal mu'ridin, dan memberikan peringatan orang-orang yang lalai dan orang-orang yang menyimpang, dikasih peringatan, dikasih terhib, ancaman bahwa lalai itu betul-betul suatu perbuatan yang sia-sia dan yang mengandung nilai jelek, lalai suatu yang sangat-sangat tidak disukai dalam syariat. Demikian pula mu'rid, orang-orang yang berpaling dari kebenaran al-haq, juga demikian suatu perbuatan yang buruk dalam syariat, naam, itu ditegur, dinasihati. Kerugiannya, kerendahannya, kehinaannya, sampai pada tingkatan dosanya dan kejelekannya. Nah, agar kembali kepada Allah, agar memperbaiki diri, agar dia rujuk dari kelalaiannya dan penyimpangannya tadi. Ini ucapan yang terbaik, cara yang terbaik, keadaan yang terbaik menurut Allah. Di sisi Allah adalah yang mengajari umat ilmu din, ilmu kitab was sunnah, memberikan peringatan bagi orang-orang yang lalai, yang menyimpang, yang tidak baik, yang larut dengan syahwatnya, yang terpengaruh syubhat, dan seterusnya dan seterusnya. Diajak kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, diajak kepada keriduan Allah subhanahu wa ta'ala, diajak kepada apa yang Allah cintai, diajak kepada kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang pada intinya ujungnya adalah menuju ke jannatullah, surga Allah jalla wa'az. Dakwah. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ndaklah kita, masing-masing kita di sini juga seperti itu. Dalam rangka menerapkan ayat ini, hendaklah jadikan tarbiyah dan dakwah yang ada di daerah ini, tentu di daerah manapun secara umum, untuk betul-betul satu dengan yang lain, saling berta'awun, saling bersatu, saling menanamkan saham di situ, bekerja sama. Jangan hanya dipikul satu orang. Sayang, pahala yang besar, keutamaan yang besar yang di hadapan kita tidak kita rebut, tidak kita raih. Sayang. Sementara usia kita, kita tidak tahu sampai kapan. Selagi ada kesempatan dan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, tuangkan seluruh kemampuan kita untuk berta'awun alal birri wa taqwa. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Membangun dakwah atau berta'awun dalam dakwah dan tarbiyah ini sesungguhnya akan ringan, akan mudah bagi yang ikhlas karena Allah. Ini yang paling utama dan pertama. Ringan bagi yang ikhlas karena Allah dan mudah. Ringan bagi yang faham keutamaan dan pahalanya. Ringan bagi orang yang ngerti faedah dan nilai-nilai kebaikan dalam dakwah dan tarbiyah. Dan namanya ta'awun, di situ disebutkan alal birri wa taqwa, ta'awun tidak harus satu macam. Misalnya apa? Ada sekitar 50 ikhwah. Dari 50 ikhwah ini, siapa dari mereka yang memiliki harta, fadl, ta'awun dengan hartanya. Siapa yang memiliki mereka itu skill, kemampuan, silahkan bertawun dengan skill dan kemampuan tersebut. Yang memiliki tenaga, yang memiliki kelonggaran waktu, semua itu termasuk ta'awun ketika mereka peruntukkan untuk kelancaran dan kelangsungan dakwah dan tarbiyah yang ada ini. Masing-masing mereka mengambil porsinya, kemampuannya di bidangnya. Jika seperti ini, maka kelancaran, kebaikan, kerukunan yang akan timbul dan kekuatan, karena menutup pintu celah suudzon dan celah syaitan yang berusaha untuk membuat perpecahan di situ. Jangan dikira, masa gitu aja perpecah? Mungkin. Sebabnya perpecah kenapa? Sebabnya perpecah bagaimana? Misalnya, satu, ada ucapan, itu ikhwah kok enggak mau ta'awun sama sekali? Diem aja, kita lagi garap tanah untuk membangun pondasi masjid atau madrasah, kok diem? Kedengaran oleh mereka. Satu. Yang kedua, waduh, anak enggak punya kemampuan, anak enggak punya ini, mendingan anak enggak usah aja. Dirinya sendiri minder. Berikutnya, waduh, saya setiap datang terlambat untuk ta'awun, mendingan enggak ajalah daripada nanti dibicarakan di gunjing. Dan seterusnya dari alasan-alasan yang itu nanti akan ditunggangi syaitan. Kita lihat kejadian di zaman Rasul. Antum akan mengetahui. Jadi, subhanallah, luar biasa. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Rasul katakan dalam hadis ini, inna tafarruqakum fi syi'ab wal awdiyah innama dhalikum minasyaitan. Falam yanzilu ba'da dhalika manzilan ilam dhamma ba'duhum ila ba'd. Perhatikan ya ikhwan, hadis ini sangatlah luar biasa. Jadi Abu Tha'labah Al-Khushani rahimahullah radhiyallahu an meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, dulu pernah kejadian para sahabat ketika berhenti di suatu tempat itu tafarroku, mereka mencari tempat sendiri-sendiri. Fi syi'ab wal audiyah. Jadi safar, safar bareng begitu. Begitu berhenti di satu tempat, sebagian di syi'ab itu jalan antara bukit satu ke bukit satu satunya, itu syi'ab. Jalan antara bukit satu dengan bukit yang satunya. Kemudian audiyah lembah, itu lembah. Mereka mencari jalan masing-masing, yang satu di lembah, yang sebagainya di antara jalan, dua gunung, pokoknya menyebar. Kemudian Rasul katakan, sungguh, menyebarnya kalian ini, perpisahan kalian ini, tidak bersatunya kalian ini, itu yang sebagian di syi'ab, di jalan antara dua bukit, yang sebagian di lembah itu, sungguh yang demikian itu bagian daripada hembusan syaitan. Antum pikirkan, artinya kalau menurut kita sederhana sekali dan tidak ada tujuan seperti itu sahabat. Pecah belah enggak, hanya cari tempat masing-masing. Tapi tidak bersatu, berpencar-pencar gitu. Terpencarnya kalian ini kata Rasulullah, ini bagian daripada makarnya syaitan. Falam yazal ba'da dzalika na'am. Maka semenjak itu mereka tidak lagi berpencar-pencar. Setelah Rasul tegur demikian, nasihat demikian. Illa indhamma ba'dhum ila ba'dhin. Melainkan setelah itu satu dengan yang lain berdekatan. Hatta yuqal law busita 'alaihim thawbun la'ammahum. Sampai dikatakan seandainya dihamparkan satu baju, satu kain situ, itu mencukupi mereka. Saking dekatnya, saking bersatunya. Udah gak mau pisah-pisah lagi sahabat ketika itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh dalam syarah hadits ini, hasul Islam alal ittihad wal jamaah. Islam itu sangat menghasung, menganjurkan betul-betul untuk bersatu dan berjamaah. Wa dhammat al-furqah wa tafarruq. Dan Islam ini mencela, yaitu berkelompok-kelompok dan berpecah-pecah. Naam. Falam tazal al-furqah sifatan naam madhmumatan qadiman wa hadithan. Ternyata namanya perpecahan itu memang tercela baik dulu maupun sekarang. Kenapa demikian? Wahiya sababun lil fashal wal hazimah wal dha'f. Karena perpecahan itu akan menjadi penyebab hilangnya kekuatan, hilangnya persatuan, kekokohan, dan munculnya lemah. Ini akibat apa? Akibat perpecahan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Kalaulah kita di suatu daerah misalnya, masing-masing sibuk dengan kepentingannya pribadi masing-masing. Kira-kira bagaimana dengan nasib dakwah dan tarbiyah di situ? Fulan sibuk dengan kerjaannya, Alan sibuk dengan tugasnya, kemudian fulan lagi sibuk dengan keluarganya, Alan sibuk dengan pertaniannya. Nah, sementara anak-anaknya mereka ditaruh di madrasah. Sementara anak-anak mereka ditaruh di ma'had. Namun orang tuanya sibuk memikirkan diri mereka sendiri. Tidak memikirkan dengan baik terkait bagaimana tarbiyah pendidikan anak-anaknya dan bagaimana mudarrisnya, bagaimana musyrifnya, dan bagaimana untuk mendapatkan lokal atau gedung tempat tarbiyah mereka. Tidak memikirkan ke sana sama sekali. Sekaligus bagaimana dakwah di daerahnya, dia enggak tahu. Karena adanya kurang perhatian dan adanya tidak ada ihtimam. Ini penting ya ikhwan, untuk kita bangkitkan. Seperti ini aja Rasulullah tegur. Masing-masing cari tempat sendiri-sendiri. Tidak berkumpul ketika di suatu tempat tuh, nah, safar berhenti. Nah, bagaimana dengan dakwah dan tarbiyah kita? Jika hanya dipegang, hanya dijalankan oleh satu dua orang. Makanya di sini harus masing-masing kita merasa memiliki dakwah ini dan tarbiyah ini. Sehingga dengan keyakinan kita bahwa dakwah ini milik kita bersama, artinya tugas kita bersama gitu. Iya kan? Nah, kewajiban kita bersama, sekaligus juga tarbiyah juga seperti itu. Nah, harapannya kita bersemangat dan bergegas-gegas untuk berta'awun ala da'wah wa ala tarbiyah yang ada. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tarbiyah, dakwah itu bukan hanya untuk 5 atau 10 tahun. Itu seterusnya sampai akhir hayat kita. Kita meninggal akan diteruskan estafet ini oleh anak-anak kita. Artinya adanya lokal bangunan masjid maupun tempat madrasah, tempat ma'had, ketika kita yang bangun, yang sekarang masih hidup ini, tidak sia-sia setelah kita mati. Tidak terbuang setelah kita mati. Ketika kita ikhlas karena Allah Jalla wa'az dalam upaya membangunnya, dakwah dan tarbiyah ini, dan fasilitasnya, nah, ikhlas karena Allah, kemudian kita meninggal dan lanjut tongkat estafet ini anak-anak kita dan seterusnya ke bawah, cucu-cucu kita dan seterusnya ke bawah, bukankah kita meyakini itu bagian daripada amal jariah kita? Ingat, jika memang itu di atas kebenaran dan ikhlas karena Allah, itu bagian dari jariah kita. Kan demikian yang harus kita yakini, sehingga cara kerjanya kita, cara bergeraknya kita itu betul-betul terbimbing. Bimbingan syar'i, ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Ini yang harus kita terus hembuskan dalam nafas kita ketika kita bertawun di atas tarbiyah dan dakwah ini, yang mulia ini. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis juga kita mendapatkan penjelasan, barakallahu fikum, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yaitu ahabun nas ilallah anfa'uhum linnas wa ahabul a'mal ilallah sururun yudkhiluhu ala muslim ila akhiril hadith. Orang yang paling Allah cintai adalah yang paling bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ini ahabun nas ilallah, orang yang paling Allah cintai adalah anfa'uhum linnas, yaitu orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalaulah ini, kalaulah masalah memberikan manfaat kepada orang lain itu termasuk sesuatu yang paling Allah cintai, bagaimana kalau manfaat itu untuk dakwah? Bagaimana ketika itu untuk dakwah? Artinya pahalanya seberapa besarnya? Naam. Yang jelas dakwah yang kita maukan di sini seperti yang di atas tadi disebutkan, tentu dakwah ilallah yang termasuk ucapan terbaik di sisi Allah adalah yang menyuruh kepada Allah. Artinya ketika kita berusaha untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, ini dakwah yang harus kita bela, yang harus kita ta'awun di dalamnya, yang harus kita dukung, yang harus kita teruskan, yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga, yang harus kita terus jalani sampai akhir hayat kita. Nah, besar keutamaannya, besar pahalanya. Kenapa? Karena dia telah menjalani sesuatu yang paling dicintai oleh Allah. Nah, makanya dari awal selalu kita harus ikhlas, ikhlas, ikhlas. Ini inti. Ini inti. Ketika tadi antum lihat Syekh Robi seperti itu, bagaimana muridnya. Ini terakhir setelah Syekh selesai memberikan tausiah, daras, selesai kan. Nanti ada yang pembantunya Syekh ngasih teh. Seperti itu. Semua. Kita lihat Syekh Ubaid Hafizullahullah Al-Jabiri. Seperti sama. Dipersiapkan semua rekamannya beliau. Seorang Syekh, Masya Allah. Nah, jangan disamakan dengan kita sekarang ini. Enggak boleh. Karena apa? Jauh. Enggak ada apa-apanya. Jangan. Nah, ana hanya menceritakan bagaimana kondisi mereka, murid-muridnya Syekh. Nah, siapkan semua. Kak, ingin ngambil porsi gitu loh. Porsi untuk bertahun. Kalau boleh ana katakan vulgarnya, vulgar baik, ingin juga dapat pahala. Apa yang bisa aku mampui, apa yang bisa aku lakukan untuk dakwah ini? Semoga Allah kasihkan pahala dari kemampuan yang aku miliki, dari porsi yang aku punya, dari keahlian yang aku punya, gitu loh. Seperti itu. Dan bergegas-gegas, bersegera. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan memang kata Syekh rahimahullah, para sahabat itu betul-betul haris semangat mereka untuk taat kepada Allah, dan sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah dan ridha Allah. Lah, itu sahabat Nabi SAW. Demikian keadaannya. Nah, oleh karena itu kita tidak ada pilihan lain di dalam upaya untuk menerapkan dan menjalani syariat dan dakwah ini kecuali mencontoh sahabat yang itu murid-muridnya Rasul SAW. Artinya apa? Mencontoh sahabat dalam menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi disebutkan na'am dalam hadis tadi ketika sahabat tanya yaitu amalan apa yang lebih afdol, yang paling afdol, yang paling banyak mendekatkan diri kepada Allah. Naam. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya itu, maka jawaban beliau itu seiring sesuai dengan kondisi penanya. Yang jelas hadis ini disebutkan aktsaru naf'an likulli wahidin minhum. Yang paling dicintai oleh Allah amalannya adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang telah digambarkan tadi, walaupun kepada orang lain ya ikhwan, apalagi terhadap dakwah yang jauh lebih mahal kondisinya dan lebih tinggi dan lebih utama, memberikan manfaat pada orang lain, kata Syekh, la yaktasir ala nafil maddi, tidak hanya dibatasi oleh pemberian harta, benda, uang, enggak hanya itu. Tetapi apa saja yang bermanfaat. Nah, kembali kepada sesuatu yang terbaik dari yang baik. Sekarang kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan. Silaturahim hukumnya apa? Wajib. Wajib. Silaturahim hukumnya wajib. Terbaiknya silaturahim itu adalah ngajari ilmu din kepada mereka. Berkunjung, baik memberikan hadiah, kue, makanan, uang kepada kerabat, baik termasuk silaturahim. Ketika jauh kemudian ditelepon, tanyakan kabarnya, bagaimana, mendoakan, baik termasuk silaturahim. Terbaiknya itu memberikan ilmu kepada mereka, ilmu din, ajari ilmu. Berbuat baik dengan tetangga hukumnya wajib. Hak mereka, berarti kewajiban kita kepada tetangga kita. Membantu ketika mereka sedih. Naam, ketika mereka butuh bantuan kita bantu, butuh tenaga kita punya tenaga bantu tenaga, butuh pikiran kita punya kemampuan pikiran dibantu dengan pikiran kita. Butuh dana ketika mereka kita punya mereka butuh bantu dengan dana kita. Itu semua termasuk berbuat baik kepada tetangga. Terbaiknya adalah memberikan ilmu kepada mereka. Terbaiknya adalah ngajarkan ilmu kepada mereka, ilmu din. Semua berporos pada ilmu. Makanya kesibukan yang paling mulia adalah kesibukan dalam menuntut ilmu syar'i. Kesibukan dalam mencari ilmu din. Ini kesibukan termulia. Lah dakwah itu yang dikerjakan. Dakwah dan tarbiyah itu sibuk dengan ilmu. Karena yang didakwahi itu adalah umat, bahan dakwahnya adalah ilmu. Naam. In ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, kata Rasul dalam Al-Qur'an disebutkan. Aku berdoa kepada Allah di atas ilmu dan aku yang dan beliau yang bersamaku. Itu maka jadikan lahan dan ladang pahala dari Allah Jalla wa'as. Naam. Terkait dakwah dan tarbiyah yang sesuai dengan sunnah ini. Habiskan usia kita untuk itu. Ayo kita hasung. Nah, dan ini tidak hanya untuk rijal. Tidak hanya untuk rijal laki-laki kok enggak. Hatta akhwat ummahat mereka pun punya porsi dan punya kesempatan untuk bertaun dalam dakwah dan tarbiyah sesuai dengan aturan syar'i terkait mereka, sesuai dengan kemampuan mereka terkait mereka, para akhwat, para ummahat, sesuai dengan porsi apa yang mereka miliki, kemampuan mereka. Naam. Dan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung para sahabat wanita ketika itu. Naam, untuk bertaun langsung sebagian dari kalungnya mereka dilemparkan untuk sedekah, langsung bergerak mereka. Nah, tentunya barakallahu fikum, kita di sini ini apa yang bisa ana meyakini akhwat kita atau ummahat kita, naam, rata-rata mereka sangat senang untuk bertaun dalam tarbiyah dan dakwah sesuai dengan apa yang mereka miliki dari kemampuan yang ada. Kenapa? Karena mereka tahu pahalanya, tahu keutamaannya gitu. Maka itu betul-betul menjadikan masalah besar bagi mereka, apa yang mereka bisa mampui. Bahkan di beberapa daerah, cara kerjanya akhwat dan ummahat ini lebih rapi dalam menyusun tarbiyah dan ngurus tarbiyah, lebih rapi, lebih bagus daripada yang Banin. Kenapa? Karena mereka asyik, mereka senang gitu loh. Mereka dengan ngerjakan itu bahagia dan merasa senang. Ya, ini penting untuk menciptakan kondisi ini penting. Cintanya terhadap dakwah dan tarbiyah ini harus ditanamkan ke masing-masing kita. Makanya kata pepatah Arab, man ahabbas syai'an yas'a ilaih. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan berusaha untuk ke situ. Ketika kita tertanam cinta dakwah ilallah, dakwah alal haq, nah maka kita akan memaksimalkan kemampuan kita untuk itu. Ketika kita cinta tarbiyah anak-anak kita di atas sunnah, di atas bimbingan ulama, kita akan berupaya untuk kesana semaksimal mungkin, sebisa mungkin yang bisa kita lakukan. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang seperti ini ingat, perlu adanya kesadaran dari kita masing-masing. Antum ukhuwah semua ini, naam, upayakan dakwah dan tarbiyah itu dipikul bareng-bareng, dipikul bersama. Jangan hanya dibebankan satu dua orang. Apa yang antum miliki dari skill dan kemampuan, berikan untuk dakwah dan tarbiyah. Tanamkan saham itu untuk dakwah tarbiyah, ikhlaskan karena Allah. Apa yang antum bisa memberikan tenaga dan pikiran antum, waktu antum, berikan untuk dakwah dan tarbiyah. Tanamkan saham itu untuk dakwah dan tarbiyah dan ikhlaskan karena Allah, sehingga berbuah pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka tidak ada hal yang bisa kita sampaikan kecuali memang apa-apa itu di samping ikhlas karena Allah itu yang paling pasti. Itu kita belajar menuntut ilmu. Karena ilmu itu luas. Sangat mungkin hari ini kita mendapatkan satu faedah. Misalnya, besok dapat faedah lagi ilmiah. Lusa dapat dua faedah. berikutnya dapat 3 faedah ilmiah. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Akan terus bertambah ilmu kita dengan izin dan pertolongan Allah ketika kita terus menuntut ilmu tersebut. Nah, sehingga bekal untuk kita semoga selalu dilandasi oleh ilmu apa yang kita ucapkan dan yang kita kerjakan. Semoga apa yang kita perjuangkan ini betul-betul juga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman Salaful Ummah. Semoga Allah kasih keberkahan usia kita. Nah, keberkahan usia ini penting. Usia yang barokah. Berarti usia yang diberi oleh Allah pada hambanya, yang dimanfaatkan, diperuntukkan usia itu dalam rangka taat kepada Allah. Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dalam rangka beramal soleh. Dalam rangka berta'awun al-birri wa taqwa. Dalam rangka tanasuh, saling menasihati. Dan seterusnya dari amalan-amalan baik. Dan seterusnya dari perkara-perkara yang mulia, yang nilainya tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka yang seperti itu, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul banyak memberikan contoh kepada kita dan penjelasan. Seorang yang memberikan kelonggaran pada saudaranya di dunia, oleh Allah akan diberikan kelonggaran nanti di dunia dan di akhiratnya. Ada orang kesulitan, kesedihan, dia bantu, dia cairkan kesedihan dan kesulitan itu. Sehingga saudaranya yang kesulitan dan kesedihan itu merasa terbantu betul dengan saudaranya seperti itu. Ikhlas karena Allah. Dia yang memberikan bantuan tadi, yang mencairkan kesulitan dan kesedihan saudaranya tadi, itu oleh Allah diberi kemudahan dunia dan akhiratnya kelak. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan ada hal juga bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Bagaimana kalau ini dakwah yang kita terus bertahun di dalamnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan keikhlasan kepada kita untuk terus berta'awun alal birri wa taqwa, membangun dakwah dan tarbiyah di atas al-haq. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.